Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ma ba'd. Fa ikhwati fillah hafizani wa hafizakumullah. Melanjutkan kembali pembahasan kita bertauhid, di mana kita masih pada bab firman Allah Subhanahu wa taala, innama dzalikum syaitanu yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khawfuni in kuntum mu'minin. Di mana di dalam bab ini al-musannif yang menjelaskan di antara contoh atau jenis-jenis ibadah adalah al-khawf, rasa takut. Ketika seorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bentuk ibadah yang sifatnya qalbiyah, ibadah hati. Maka dari situ di antara contoh atau bentuk kesyirikan adalah an yakhafa min ghairillah subhanahu wa taala, seorang takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana takutnya kepada Allah. Di mana rasa takut tersebut terkandung di dalamnya adzul wal khudu. Terkandung di dalamnya pengrendahan diri, ketundukan dan penghambaan kepada yang ditakuti. Dan yang terakhir kita bahas, kita masuk pada hadis Abi Sa'id, di mana telah kita jelaskan hadis ini adalah hadis dhaif. Namun secara makna atau kandungan di dalam hadis ini dikuatkan oleh dalil-dalil yang lainnya. Sehingga dari sisi makna sahih. Yakni maknanya muwafiq lil adillah, selaras dengan dalil-dalil yang ada. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Abi Sa'id radhiyallahu anhu marfu'an, inna min dha'fi al-yaqin an turdhi an-nasa bi sakhatillah wa an tahmadahum 'ala rizqillah wa an tadhumahum ala ma lam yu'tika Allah, inna rizqa Allah la yajurruhu hirsu haris wa la yarudduhu karahiyatu karik. Dan dari Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan secara marfu bahwasanya di antara tanda atau bentuk kelemahan keyakinan seseorang, kelemahan keimanan seseorang, antur diyannasa bisakhatillah, engkau menjadikan manusia itu suka pada dirimu, ribo kepada dirimu, namun dengan terjatuh pada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas atau telah kita jelaskan makna dari penggalan hadis ini. Kemudian wa antahmaduhum ala rizqillah, dan kau memuji mereka, yakni memuji manusia atas rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang itu justru memuji, justru hanya mengingat orang terhadap rizki dan kenikmatan yang dia dapatkan melalui orang lain, maka ini justru di antara tanda kelemahan iman seseorang, tanda kelemahan keyakinan seseorang. Kenapa seperti itu? Karena yang wajib terhadap kenikmatan-kenikmatan yang seorang dapatkan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian mau bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La azidannakum." Maka niscaya pasti aku akan tambah kepada kalian. Yakni kenikmatan tersebut akan ditambah oleh Allah ketika seorang mau bersyukur. Namun ketika sebaliknya kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, wa la'in kafartum, dan apabila kalian itu justru kufur, inna 'adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba untuk bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang seorang hamba dapat. Begitu pula bahkan Allah mengancam kepada orang-orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah, malah justru mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan adab, menunjukkan wajibnya seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari sini, kapan seorang itu dikatakan bisa bersyukur atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya? Seorang dikatakan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terrealisasi padanya tiga perkara yang diistilahkan atau disebutkan oleh para ulama dengan arkanus syukur, rukun-rukun syukur. Rukun-rukun syukur. Yang pertama adalah al-i'tiraf biha. Ay bi annaha min Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah meyakini bahwasanya yang dia dapatkan dari kenikmatan-kenikmatan tadi itu adalah murni pemberian dari Allah, murni nikmat dari Allah, murni karena Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kepada dirinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Dan tidak ada satupun yang terdapat pada diri kalian berupa kenikmatan-kenikmatan melainkan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib untuk seorang yakin bahwasanya apapun yang dia miliki itu semua murni dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini bukan termasuk bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seorang merasa bahwasanya kenikmatan yang dia dapatkan baik itu berupa kesuksesan yang dia miliki, kesehatan yang dia punyai, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, dia merasa bahwasanya itu adalah murni semata-mata atas usaha dirinya. Maka ini justru di antara bentuk kufur. Nah, ini kufur nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk kekufuran, yakni kufur nikmat. Ketika korun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan yang sangat luar biasa, maka kaumnya ketika itu menasihati untuk bersyukur kepada Allah. Maka justru Qarun mengatakan dan menimpali ucapan mereka, "Qala innama utituhu ala ilmin indi." Qarun mengatakan, "Innama utituhu ala ilmin indi." Sesungguhnya aku mendapatkan ini semua, yakni kesuksesan saya, kekayaan saya dapatkan itu semua karena semata-mata karena saya punya ilmu. Saya pintar. Saya pandai dalam pengembangan usaha dan yang semisalnya, sehingga dia merasa karena kepandaian, kecerdasan, kepiawaian dirinya untuk mengembangkan usaha, dia mendapatkan segala macam bentuk kesuksesan itu tadi. Lupa bahwasanya Allah lah subhanahu wa ta'ala yang memberikan dan memudahkannya. Nah, maka yang wajib adalah ketika kenikmatan itu ada pada seorang hamba, dia harus yakin bahwasanya itu murni pemberian dari Allah. Hamba hanya dituntut untuk berikhtiar, berusaha. Namun hasilnya dapat atau tidaknya itu Allah yang menentukan. Berapa banyak seorang yang berusaha, berapa banyak orang yang bekerja keras, tapi ternyata tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Dan ini sebagai ibrah, dan ini sebagai pelajaran agar seorang itu tidak yattakil ala nafsi, tidak semata-mata bersandar kepada kemampuan dirinya. Tidak bersandar semata-mata pada kemampuan dirinya, kepandaian dirinya, kegigihannya. Namun dia hanya sebatas melaksanakan apa yang diperintahkan berupa ikhtiar. Dan dari sisi penyerahan, yakni hasilnya dia serahkan kepada Allah, dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia mendapatkannya, dia yakin bahwasanya itu semua murni minallahi Subhanahu wa taala. Begitu pula tidak termasuk di antara bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seorang justru memuji orang lain, menyanjung orang lain atas rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada hakikatnya berterima kasih kepada seorang yang memberikan kebaikan kepada diri kita itu perkara yang matlu, perkara yang dituntut di dalam syariat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sana'a ahadun ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Apabila ada seorang yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikan tersebut. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu. Dan apabila kalian tidak mendapati sesuatu yang bisa digunakan untuk membalas kebaikan orang tadi, maka doakanlah kebaikan untuk orang tadi. Ini perintah dari Rasulullah SAW untuk seorang ketika ada orang yang berbuat baik, dia mendapatkan kenikmatan dari orang tadi, yakni kenikmatan minallah melalui orang tadi, sandaknya atau yang disyariatkan adalah membalas kebaikannya, berterima kasih. Wafil hadis, di dalam hadis, la yashkurullah man la yashkuru linnas. Tidak dikatakan seorang itu bersyukur kepada Allah orang yang tidak bisa bersyukur atau berterima kasih kepada orang lain. Artinya, di antara bentuk kesempurnaan syukur seorang kepada Allah, ketika kenikmatan tadi melalui orang, maka dia juga berterima kasih atas bantuan orang tadi. Nah, namun yang dimaksud di dalam hadis ini, bahwasanya di antara bentuk kelemahan iman adalah engkau memuji orang lain, memuji manusia atas rizkinya Allah, artinya dia semata-mata menisbahkan nikmat tersebut kepada orang tadi dan lupa kepada Allah. Ini yang dimaksud. Seperti ucapan seseorang, laula zaka fulan, kalau seadanya bukan kecerdasan si fulan, maka tentunya hal ini tidak akan terjadi. Atau semisal ucapan mathalan, laula al-mallahu hadir, kalau seandainya pelaut tadi tidak pintar, tidak piawai di dalam mengendarai atau mengendalikan kapal, maka tentunya kapal ini sudah tenggelam. Maka ini diantara ucapan syirik, yakni syirkun ashar. Kalau bukan si fulan dan si alan, tentunya saya akan begini dan begitu. Ini ucapan syirik. Kenapa bisa begitu? Karena yang wajib adalah seorang itu menisbahkan nikmat pertama kali kepada Allah. Ingat dulu atas kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan insyaallah kita akan melewati bab secara khusus yang membahas tentang permasalahan ini, ucapan laula, seandainya kalau bukan si fulan dan alan yang semisal ucapan ini. Lakana kana wa kana. Niscaya akan terjadi begini dan begitu. Atau biasa orang Jawa biasanya mengatakan sucono enak si fulan. Untung ada si fulan dan si alan. Kalau tidak mesti begini, mesti begitu. Maka ini adalah ucapan yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan syirik, syirkun asghar. Nah. Karena yang wajib adalah ketika mendapatkan kenikmatan bersyukur, ingat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, menisbahkannya kepada Allah, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita, tidak jadi dirampok karena di antara sebabnya ada si fulan dan si alan. Dan yang semisalnya. Maka ini yang wajib. Oleh karena itu di dalam hadis ini disebutkan wa antahmaduhum ala rizqillah. Di antara bentuk kelemahan imannya seseorang adalah memuji orang lain atas rizkinya Allah yang diberikan kepada dirinya. Harusnya yang pertama kali dibersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu dia berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada dirinya. Atau berbuat ma'ruf kepada dirinya. Nah, ini yang pertama. Al-i'tiraf biha. Meyakini bahwasanya kenikmatan-kenikmatan tadi semuanya murni minallah. Nah. Wadzani yang kedua. Yakni dari rukun-rukun asyukur. Agar seorang bisa dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada dirinya. At-tahadduts bil lisan, mengucapkannya dengan lisan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan adapun nikmat-nikmat dari Rabb-mu, maka ceritakanlah. Yakni dalam rangka syukur. Dalam rangka syukur, bukan dalam rangka ingin menyombongkan untuk memamerkan, bukan. Tapi maksudnya dan niatnya adalah dalam rangka menunjukkan bahwasanya ini adalah dari Allah. Semisal seorang mengucapkan ketika tanahnya laku terjual dengan harga yang tinggi, misalnya, alhamdulillah tanahnya laku. Alhamdulillah misalnya jualan hari ini laris, habis. Alhamdulillah ada orang yang ngasih begini dan begitu. Ini yang kedua, at-tahadduts bil lisan. Menceritakan kenikmatan tadi dengan lisannya, namun dalam rangka dengan niatan syukur lillahi subhanahu wa ta'ala, bukan ingin memamerkan, ingin riya, ingin sombong terhadap apa yang dia miliki tadi. Kemudian contoh lain, mengatakan seorang, alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih bisa semangat di dalam thalabul ilmi, semangat belajar, semangat ta'lim, semangat ibadah. Bukan ini memamerkan. Maksudnya bukan ingin memamerkan bahwasanya dirinya semangat ta'lim, semangat belajar, semangat ibadah, bukan, namun menjelaskan bahwasanya hal-hal ini tadi adalah murni taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bersyukur. Nah, wasdari yang ketiga adalah, dan ini yang paling pentingnya, sarfuha li ta'atillah Subhanahu wa taala. Digunakan nikmat tadi untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baru ketika seorang itu bisa dikatakan bersyukur ketika nikmat itu tadi digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika seorang diberikan nikmat sehat, kenikmatan berupa kesehatan, dia gunakan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sehatnya dia semangat sholat, dia rajin membaca Al-Quran, dia semangat dan datang ke majelis ta'lim, atau masalah ketika dia diberi nikmat si'atu rizq, nikmat berupa lapangnya rizki, lapangnya harta pada dirinya, maka dia gunakan untuk syukur lillahi subhanahu wa ta'ala, melaksanakan dan menunaikan kewajibannya, baik itu nafkah, memberikan nafkah yang sifatnya wajib kepada keluarganya, anaknya, istrinya, tidak bakhil untuk pendidikan anaknya. Saya punya uang, saya punya rezeki, digunakan dengan sebaik-baiknya untuk pendidikan anak. Atau masalah untuk menunaikan zakatnya apabila dia memiliki harta tertentu yang memang di situ termasuk harta-harta yang wajib dizakati, dan telah mencapai nisabnya, begitu pula telah berlalu 1 tahun hijriah setelah dia mencapai nisabnya, dia tunaikan zakatnya, maka ini diantara bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dia gunakan harta itu tadi untuk kebaikan, jalan-jalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, libina'il masjid, untuk membangun masjid, atau lidakwah, untuk kemaslahatan dakwah, atau untuk muasat al-muhtaji, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, orang-orang kekurangan, berbagi, sodakoh, dan yang semisalnya. Nah, begitu pula nikmat yang sifatnya din, dia diberikan ilmu yang lebih daripada yang lainnya, misalnya dia dimudahkan untuk talabul ilmi, maka digunakan ilmunya untuk amal, tidak semata-mata ilmunya digunakan untuk at-tafakhur, menyombongkan, ingin dia dengan keilmuannya diposisikan sebagai orang yang teratas. Saya punya ilmu, ya harusnya saya didudukkan dengan porsi orang-orang yang berilmu. Ini bukan orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Justru ilmu tersebut digunakan untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, digunakan ilmu aman. Ketika dia tahu jalan-jalan kebaikan, dia semangat di dalam jalan-jalan kebaikan tersebut. Begitu pula dia sebarkan ilmu tadi kepada yang lainnya, dia dakwahkan, dia ajarkan kepada yang lainnya. Maka ini diantara bentuk syukur nikmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari sisi ilmu. Nah, maka dengan 3 perkara inilah, yakni al-i'tiraf bi ni'matillah wa tahadduts bil lisan wa kadzalika shorfuha li ta'atillah subhanahu wa ta'ala, 3 perkara ini seorang dikatakan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila salah satu dari 3 perkara tadi hilang, maka tidak dikatakan seorang itu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penggalan berikutnya di dalam hadis, wa antadhummahum ala ma lam yu'tikallah, dan engkau mencela mereka, yakni mencela manusia, atas perkara-perkara yang Allah tidak berikan kepadamu. Yakni menyalahkan orang lain, atau bahkan sampai pada tingkatan menyalahkan takdir atas perkara-perkara yang dia tidak dapatkan, yang memang takdirnya dia tidak mendapatkan ini. Maka ini diantara bentuk kelemahan iman, kelemahan al-iman. Karena yang wajib bagi seorang insan adalah al-iman biqadarillah subhanahu wa ta'ala, beriman terhadap ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alam anna ma asabak lam yakun liyukhthiak wa ma akhta'ak lam yakun liyusibak. Ketahuilah, pahamilah, betul-betul camkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna ma asabak lam yakun liyukhthiak. Perkara-perkara yang menimpa kepada dirimu sudah tidak akan mungkin luput. Artinya ketika itu telah terjadi, baik itu musibah ataupun apapun itu, maka tidak akan mungkin hal tersebut akan tercabut. Artinya itu sudah menjadi takdir Allah dan tidak akan mungkin berubah. Engkau mengatakan duhai seandainya begini, duhai seandainya begitu, takdir tidak akan berubah. Justru ketika kamu mengatakan seperti itu, seakan-akan kamu protes kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan bahwasanya apa yang terjadi pada dirinya, apa yang menimpa kepada dirinya bukan sesuatu yang pantas. Begitu juga seakan-akan seorang mengatakan bahwasanya dia bisa merubah takdir. Ketika mengucapkan duhai seandainya saya begini, duhai seandainya saya begitu, mungkin tidak akan terjadi kejadian-kejadian seperti ini. Ini adalah lemahnya iman seorang terhadap takdir dan tidak pahamnya terhadap ucapan Rasulullah SAW, annama ashabat lam yakun liukhtir. Perkara-perkara yang menimpa kepada dirimu, musibah-musibah yang mengenai dirimu, lam yakun liukhtir, tidak akan mungkin luput. Karena itu sudah tercatat, sudah Allah takdirkan, sudah Allah tentukan pasti akan terjadi. Dan ketika terjadi, maka tidak akan mungkin berubah. Wa ma akhta'a lam yakun liyusibak. Dan perkara-perkara yang luput dari dirimu, kamu tidak dapat, kamu tidak bisa meraihnya, maka hal tersebut lam yakun liyusibak, tidak akan mungkin kamu dapatkan. Tidak akan mungkin kamu dapatkan. Ketika memang sudah tidak dapat, ya memang itu sudah takdirnya, sudah ketentuannya. Yang wajib adalah al-istislam, pasrah, menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya inilah ketentuan Allah, yang wajib bagi seorang hamba adalah menerima ketentuan Allah dan sabar. Nah, tidak melakukan perkara-perkara yang menunjukkan protesnya dia terhadap takdir atau ketidaksetujuannya dia terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu secara lisan, contohnya yang disebutkan di dalam hadis ini, antadhummahum ala ma lam yu'tikallah. Engkau mencela orang lain atas perkara-perkara yang Allah tidak berikan kepada dirimu. Gara-gara kamu ini jadinya seperti ini. Misalnya seperti itu. Gara-gara si fulan saya jadi begini dan begini. Usaha saya gagal, saya jadi begini, saya jadi begitu. Maka ini adalah perkara atau perbuatan yang menunjukkan lemahnya iman dirinya terhadap takdir. Begitu pula masalah dari sisi perbuatan, niat misalnya, seorang yang ketika ditinggal keluarganya atau mendapatkan suatu musibah besar, dia menangis dengan histeris, yakni menangis dengan sekeras-kerasnya, seakan-akan menunjukkan bahwasanya dia tidak bisa terima terhadap kejadian dan musibah ini. Kejadian dan musibah ini, dan seringnya ini terjadi pada misalnya seorang istri yang ditinggal suami yang sangat dia cintai, sangat dia dambakan, impikan, sangat dia sayangi, tiba-tiba meninggal. Kemudian dia sedih dengan kesedihan yang luar biasa. Sedihnya pada asalnya ini adalah perkara yang manusiawi, tidak dicela. Rasul pun ketika salah seorang anaknya meninggal, beliau sedih, beliau menangis. Tapi bisa bersabar. Tidak melakukan niyahah, yakni melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ketidakribuan, ketidaksabarannya dia terhadap musibah. Ketika mendengar berita atau kabar bahwasanya suaminya meninggal misalnya, perabotan di rumah dibanting semua. Piring-piring dihancurkan semua. Uangnya disobek-sobek, misalnya seperti itu. Artinya dia sudah tidak peduli dengan sekitarnya. Dia seakan protes, tidak terima dengan kejadian tersebut. Nah, ini diantara perkara-perkara yang menunjukkan ketidakimanan seseorang terhadap takdir, tidak sabarnya seorang pada takdir. Bahkan yang wajib adalah bersabar. Yang wajib adalah bersabar, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Barang siapa yang mau beriman kepada Allah, maka niscaya Allah akan berikan hidayah kepada qalbunya. Ayat ini berkaitan dengan seorang yang ketika ditimpa musibah, ditimpa cobaan, dan dia sadar bahwasanya itu semua dari Allah. Fayarḍa wa yusallim. Maka dia ridho, dia terima, dan dia pasrah. Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia yakin pasti ada hikmah, pasti ada kebaikan di situ. Nah, dan pasti ketika dia mau bersabar, Allah akan beri ganti yang lebih baik. Allah akan berikan pahala kepada dirinya. Maka di dalam hadis ini kenapa disebutkan di antara bentuk kelemahan iman seseorang adalah antadzummahum ala ma lam yu'tikallah. Engkau mencela manusia, mencela orang lain atas perkara yang luput atau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berikan kepada dirimu. Ini di antara bentuk atau tanda kelemahan iman, karena ini menunjukkan lemahnya dia terhadap takdir. Karena sesuatu yang luput dari dirinya itu sudah ketentuan dari Allah. Ketentuan dari Allah. Tidak perlu dia mencela orang lain, menyalahkan orang lain. Itu semua sudah terjadi. Yang wajib adalah bersabar. Amalan contohnya, ketika dia ingin membuka usaha, sudah diperhitungkan begini dan begitu dengan matang, kemudian merekrut orang-orang yang menurut dirinya itu bisa untuk melaksanakan usaha ini. Qadarullah gagal semua. Qadarullah gagal total. Kemudian dia menyalahkan teman-teman yang dia rekrut. Kamu sih begini-begini-begini. Coba kamu gak begini-begini-begini. Menyalahkan orang lain. Kalau kamu gak melakukan seperti ini, misalnya tentunya modal saya gak habis. Misalnya seperti itu. Seakan-akan bahwasanya hal yang luput dari dirinya bisa dia perbaiki, bisa dia rubah. Yakni takdir yang sudah terjadi bisa dia rubah. Nah, maka ini di antara bentuk kelemahan iman seseorang. Kemudian di dalam hadis ini dilanjutkan, inna rizqallahi la yajurruhu hirsu haris wa la yarudduhu karahiyatu karih. Karena sesungguhnya rizkinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak didapat semata-mata karena semangatnya orang yang semangat. Wala yaruddu karahiyatu kari, dan tidak tertolak semata-mata disebabkan karena kebencian orang yang tidak suka. Nah, maka ini juga diantara bentuk al-iman biqadarillahi Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, rizkinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak semata-mata karena kepandaian, semangatnya, atau usaha seseorang di dalam berbuat. Tapi itu semua murni min Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun seorang itu dituntut untuk berikhtiar, dituntut memang untuk berusaha. Tapi jangan semata-mata atau jangan sampai dia menggantungkan hasilnya kepada kemampuan dirinya semata. Dan ini menunjukkan kurangnya tawakal seorang kepada Allah. Bahkan ini bukan tawakal. Bukan hakikatut tawakul. Kata para ulama, al-i'timadu 'alal asbab, sebelumnya tarku fi'lu asbab, meninggalkan usaha, meninggalkan melaksanakan sebab-sebab, meninggalkan ikhtiar, qad'un fil 'aql wa syara', itu merupakan celaan secara akal, begitu pula secara syariat. Artinya seorang ingin sesuatu tapi gak mau usaha, gak mau ikhtiar, ini secara akal sehat, ini sesuatu yang tercela, sesuatu yang aneh. Orang mau sesuatu atau orang mau sukses dalam hal apapun, ya mesti usaha, ya mesti ikhtiar. Itu secara logika. Begitu pula di dalam syariat, syariat memerintahkan untuk seorang itu berikhtiar, berusaha untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Kata Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah kepada atau atas apa-apa yang bermanfaat untuk dirimu. Perintah dari Rasulullah SAW untuk semangat. Kalau ada perkara yang bermanfaat, untuk dunianya ataupun untuk agamanya lebih-lebih lagi, dia harus semangat. Dan yang namanya orang semangat itu pasti usaha. Bahkan dia mencari segala macam bentuk peluang-peluang agar dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan itu tadi dari perkara yang bermanfaat. Ini perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk seorang berikhtiar. Namun al-i'timadu 'alal asbab, kata para ulama, semata-mata bergantung kepada sebab-sebab atau ikhtiarnya, kemampuannya, nau'un minasyirik, ini terkandung di dalamnya unsur-unsur kesyirikan, yakni syirkun asghar. Nau'un minasyirik, karena dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, yang harusnya ketika dia berusaha, ketika dia berikhtiar, hasilnya harus diserahkan kepada Allah. Dia bergantung kepada Allah, karena Allah yang menentukan, karena Allah yang mentakdirkan berhasil atau tidak, dapat ataukah tidak. Seorang hamba hanya bisa berusaha. Namun ketika seorang itu justru ketika berusaha lupa kepada Allah, bergantung pada kemampuan dirinya, oh saya bisa, saya pintar, oh saya bisa, oh saya kuat, oh saya bisa, saya gigih orangnya, saya tahu celah-celahnya begini dan begitu, bisa. Terlalu pede dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah perkara yang tercela. Perkara yang tercela. Oleh karena itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah memerintahkan untuk berikhtiar, tidak boleh untuk seorang itu bergantung kepada kemampuan diri, namun wasta'in billah. Namun beristianahlah, minta tolong kepada Allah. Setelah diminta untuk berikhtiar, ihris 'ala ma yanfa'u, bersemangatlah pada perkara-perkara yang bermanfaat untukmu, berikhtiarlah. Namun diimbangi dengan wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Karena Allah yang mengatur, karena Allah yang menentukan. Wala ta'jazan, dan jangan merasa malas. Jangan merasa malas, artinya harus semangat, harus berusaha. Mau dapat sesuatu apapun itu dalam urusan dunia, apalagi akhirat, itu pasti ada usaha, pasti harus ada yang dikorbankan. Nah, tidak mungkin semata-mata seorang itu santai, semata seorang itu tidak mau berusaha kemudian dapat apa yang diinginkan. Nah, maka ini yang dimaksud di dalam penggalan hadisnya, inna rizqallahi la yajurruhu hirsu haris, karena sesungguhnya rizkinya Allah tidak didapat semata-mata karena semangatnya orang yang semangat, wala yarudduhu karahiyatu karih, dan tidak tertolak karena kebencian orang yang benci. Nah, kemudian kata al-musannif rahimahullahu taala wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iltamasa ridwan nas aw ridallahu bi sakhatin nas radiyallahu anhu wa arda anhu nas, wa man iltamasa ridwan nasi bi sakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas, rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Dan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencari keridhaan Allah, walaupun dengan terjatuh pada kebencian manusia, artinya seorang itu tidak peduli dengan kebencian manusia selama dia ingin meraih keridhaan Allah, maka balasannya dari Allah radhiyallahu anhu wa arda anhu nas, maka niscaya Allah akan meridhai dirinya dan Allah akan jadikan manusia ridho, senang kepada dirinya, cinta kepada dirinya. Wa man iltamasa ridwan nasi bi sakhatillah. Namun barang siapa yang mencari keridhaan manusia, ingin menjadikan manusia itu senang kepada dirinya, namun dengan cara bisakhatillah, terjatuh di dalam kemurkaan Allah, terjatuh di dalam perkara-perkara yang haram. Tidak apa-apa, yang penting masyarakat bisa senang walaupun itu haram. Yang penting masyarakat tidak memusuhi kita walaupun itu haram. Maka balasannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sakhitallahu alaihi wa askhata alaihin nas. Allah akan murka kepada dirinya dan Allah pun akan menjadikan manusia murka kepada dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Maka di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya seorang yang mencari keridhaan Allah walaupun harus menabrak, walaupun harus bertabrakan dengan keinginan manusia, artinya konsekuensinya manusia akan memusuhinya. Ketika dia istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ada yang menentangnya, ada yang tidak suka pada dirinya, tapi dia tidak peduli. Tapi dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang dia cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka balasannya bagi orang-orang yang seperti ini, radhiyallahu anhu wa arda anhu nas, Allah akan ridha kepada dirinya karena dia lebih mengutamakan kecintaan Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala dibanding apa yang terdapat pada manusia. Bahkan tidak semata-mata mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, manusia pun akan ridha kepada dirinya. Kita melihat para salafun salih, terutama dari kalangan ashabat radhiyallahu ta'ala anhum, ketika awal-awal dakwah, di mana ketika mereka awal masuk Islam banyak pertentangan, banyak dari kabilahnya, keluarganya itu memusuhi mereka, bahkan sampai pada batasan ayahnya sendiri yang memusuhinya. Ada ayahnya, ada keluarganya, ada istrinya yang tidak cocok. Tapi yang dia inginkan adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun konsekuensinya manusia akan benci kepada dirinya, orang lain akan memusuhi dirinya. Tapi selama dia menjalani jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pada bagian akhirnya balasannya dari Allah radhiyallahu anhu. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka mendapatkan ayat langsung, turun ayat langsung yang menunjukkan bahwasanya Allah ridha kepada mereka. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang pada generasi pertama, baik itu dari kalangan muhajirin wal ansar, muhajirin yang mereka tinggalkan rumah mereka, tinggalkan tempat tinggal mereka, tinggalkan kampung mereka, keluarga mereka, harta mereka karena Allah. Begitu pula dari kalangan Ansar yang mempersiapkan harta mereka bagi orang-orang yang berhijrah, memberikan harta mereka untuk kaum mukminin dan siap berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, siap berperang pada orang-orang yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula walladzina taba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik, maka mereka mendapatkan keridhaan dari Allah radhiyallahu anhu, ridha Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa radu anhu, mereka pun menerima ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak semata-mata mendapatkan keridhaan dari Allah, wa arda anhu nas, Allah pun menjadikan manusia ridha kepada dirinya. Oleh karena itu kaum mukminin yang setelahnya, mereka cinta, mereka mendoakan kebaikan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang mereka ketika berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih mengutamakan keridhaan dan kecintaan Allah, walaupun mereka harus menabrak, mereka harus bertentangan dengan manusia ketika itu. Terus berperang, harus mengorbankan apa yang mereka miliki. Tapi pada bagian akhirnya Allah an-nas, manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ridha kepada dirinya. Bahkan di antara bentuk pokok keimanan yang diwajibkan oleh setiap mukmin setelahnya, yakni setelah para sahabat, wajib untuk mereka mencintai para sahabat. Dan bahkan di antara tanda kemunafikan adalah membenci atau mencela sahabat. Nah, maka ini di antara bentuk contoh sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man iltamasa ridwan nas aw ridwallahi bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhun nas. Kemudian kata Rasul setelahnya, wa man iltamasa ridwan nas bi sakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihin nas. Namun barang siapa yang mencari keridhaan manusia namun dengan cara terjatuh di dalam kemurkaan Allah, ingin mendapatkan manusia, ingin mendapatkan jamaah, ingin mendapatkan simpati dari orang-orang lain, namun cara yang dia jalani itu jalan yang haram. Jalan yang haram. Bagaimana dia mendapatkan jamaah yang banyak? Akhirnya dia rela untuk merubah metode dakwahnya. Dia harus memuji-muji kelompok-kelompok yang menyimpang. Dia harus rela agar murid-muridnya, madu-madu'unya itu diisi atau didoktrin oleh para dai-dai sesat yang diharuskan atau dipersyaratkan agar mendapatkan bantuan dari tempat tersebut untuk datang untuk mengisi di tempat tadi. Dia menginginkan keridhaan manusia, dia menginginkan ketenaran, dia menginginkan dunia, tapi dengan cara harus terjatuh di dalam keharaman. Maka walaupun pada awalnya dia mendapatkan apa yang diinginkan, ketenaran, dunia, suksesan, lebih dibanding orang-orang yang harus bersabar, harus istiqomah, maka tetap pada bagian akhirnya sakhitallahu alaihi, Allah akan murka kepada dirinya. Maka lebih daripada itu, askhata alaihin nas, dan Allah akan menjadikan manusia itu benci kepada dirinya. Nah, oleh karena itu kita lihat kelompok-kelompok yang menyimpang atau bahkan dai-dai sesat ketika mereka meninggal, bagaimana nama mereka itu disebut-sebut oleh kaum mukminin, disebut-sebut oleh orang-orang yang jujur keimanannya dengan celaan. Yani muncul kebencian dari kalbu mukmin kepada kelompok-kelompok ataupun tokoh-tokoh menyimpang tadi. Walaupun mungkin di masa hidupnya dia kenal, dia kaya, dia mendapatkan apapun, tapi dia tidak punya nama setelah itu. Ketika dia meninggal, namanya tidak tersohor, bahkan tersohor dengan kebencian dari kaum mukminin. Tapi berbeda dengan a'immatus salaf, para a'immatus salaf, para salafun shalih, ketika mereka di awal-awal mereka berjuang, mereka serba susah, mereka harus bersabar. Tapi pada bagian akhirnya, walaupun mereka meninggal, nama mereka disebut dengan doa. Al-imam fulan bin fulan rahimahullah, as-sahabah fulan radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan dengan doa, disebutkan dengan kebaikan, dicintai, dipuji, disanjung, walaupun mereka sudah meninggal. Nah, maka ini juga diantara contoh, malilta masiradun nas bi sakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihin nas. Dan dengan ini walhamdulillah kita selesai pada bab qaulillah subhanahu wa ta'ala innama dhalika musyaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafun in kuntum mu'minin. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji di kesempatan kali ini. Wal'afu ala al-italah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.